Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Fa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada risalah Minhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fiddin, yang merupakan salah satu karya beliau Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di rahimahullah. Dan kita telah memasuki kitab Thaharah. Sedikit sebelum kita melanjutkan memurajaah apa yang telah lalu tentang Thaharah. Di sini indak ya barakallahu fikum Muawiyah, aina Muawiyah? Indak. Limadha bada'a al-fuqaha bi kutubil fiqhi bi mabhatsi Thaharah? Kenapa para fuqaha ketika mengawali pembahasan ilmu fikih dengan pembahasan thaharah? Syarat apa itu? Syarat sahnya salat. Nah, dikala salat merupakan barakallahu fikum rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Demikian pula ditinjau dari syarat amalan kalau ditinjau makna thaharah maknawiyah. Nah, yakni thaharah hati dari kotoran kesyirikan. Barakallahu fik. Alasan kedua indak ya barakallahu fikum Mas Ibrahim. Mana Ibrahim? Nah. Apa ya Mas Ibrahim alasan kedua? Hah? Syarat sahnya satu ibadah thaharah. Hah? Kenapa memulai dengan thaharah? Tayyib, kita melompat kepada aba. Hendak ya abal aliyah. Kenapa memulai dengan kitab thaharah? Dalam pembahasan fiqh. Abu Hafsah, Allahul musta'an. Dagi Abu Hafsah Salim. Wallahu a'lam. Belakangan itu siapa? Abu Intan. Indak ya Bintan. Wallahu a'lam. Abu Rahmat. Wallahu a'lam. Barisan belakang wallahu a'lam. Kita pindah ke tengah. Indak ya Abu Man ya. Pak Arif Abu Man. Ya, antum Abu siapa? Abu Hafid. Indak ya Abu Hafid. Wallahu a'lam. Aba Ubay, Allah alam. Sebelahnya lagi Abu Sapa Fatur, wallah alam. Kita sisir belakang, yang senang di belakang disisir dulu. Para aba, indak ya Aba Syafiq, Pak Adi, mana Pak Adi? Abu Syafiq. Aina Aba Syafiq? Hah? Mana Syafiq abunya? Tadi berangkat sholat bersama Ana. Bareng ketemu. Enggak ada. Apa Fadl? Iya, jadi dimulai dengan kitab Thaharah. Kenapa sekarang para ulama memulai dengan kitab Thaharah? Di sana nanti kita bubuhkan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ada 4 alasan. 1, karena Thaharah merupakan aqidu syuruti sholat, yaitu syarat sahnya sholat yang paling ditekankan, sehingga asyartu muqaddamun alal masyurut, syarat didahulukan daripada yang dipersyaratkan. Ini yang pertama. Selanjutnya, ya Aba Abid, wallahu a'lam, Aba Akmal, barakallahu fiik. Yani li'anna taharata takhliyah. Naam. Dikarenakan yang namanya taharah adalah takhliyah, tamdzif, pembersihan. Sementara amalan ini tahliyah. Naam. Tahliyah. Kama yuqal at-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyah qabla tahliyah. Pembersihan sebelum dihiasi. Nah, sebagaimana antum mau menempatkan perabot yang bagus, kita contohkan kemarin di dalam rumah. Tentu bawahnya dipel dulu, ya. Tempatnya disiapkan dulu. Kalau dibiarkan ada lamat, ada sampah dan seterusnya, jadi indah tidak jadi indah. Nah, berkurang keindahannya walaupun perabot semewah apapun. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian karena barakallahu dari sisi ini taharah tahliyah, sementara amalan tahliyah yaitu hil, yaitu apa namanya huli, apa namanya hiasan, sehingga dari sini pembersihan didahulukan sebelum hiasannya. Alasan yang ketiga, barakallahu fikum, kata beliau, nam anna taharata, nam bahwasanya annahum yabda'una bitaharah li ajli tathhiri iradatil insan bihaitsu la yuridu bitalabil ilmi illa wajhallahi wa daral akhirah. Dikarenakan yang namanya taharah di sana, kata beliau, adalah dalam rangka supaya manusia, karena ada maknawi tadi, membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan selain Allah. Naam, karena taharah ada maknawi, ada taharah maknawiyah. Naam, yaitu bersihnya hati dari kotoran-kotoran yang apa namanya syirikan ataukah kesombongan, kebid'ahan dan sebagainya, dari penyakit-penyakit hati. Ini barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada matan yang kita baca. Qala rahimahullahu taala kitabut taharah. Telah lewat bahwasanya taharah ada 2, taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah, taharahnya hati dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan, kesombongan dan segala hal penyakit hati. Naam. Dan yang kedua, taharah ma'nawiyah, hissiyah, taharah hissiyah, yaitu taharahnya badan, yaitu itulah yang dibahas dalam kaifiyah ibadah dalam pembahasan ilmu fiqh, yakni adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka di sini beliau memulai kitabnya pembahasan taharah dengan membawakan yang paling pentingnya, yaitu tentang taharah ma'nawiyah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadana. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniya al-islamu, Islam buniya dibangun, ala khamsin, di atas lima perkara. Itulah yang menjadi rukun-rukun Islam. Islam dibangun di atas lima perkara. Apa itu? Syahadati. Boleh dibaca syahadati, boleh dibaca syahadatu, boleh dibaca syahadata. Nah, semuanya benar. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Syahadati, kalau syahadati berarti menjadi badal ala khamsin. Kalau syahadatu menjadi khabar dari mubtada mahdzuf wahia. Kalau syahadata menjadi maf'ulun bihi yakni. Naam. Barakallahu fikum. Berarti semua bisa ya? Ya. Nah. Kalau orang berilmu susah disalahkan ya. Nah, makanya belajar serius ya. Nah, ini oh enggak, namun nah demikianlah. Harus berhati-hati dalam belajar segala ilmu. Kalau tidak didasari akidah yang benar, nanti akan menyimpang karena kan bisa beralasan. Nah, walaupun sekedar bahasa. Oleh karena itu tidak boleh mengambil bahasa kepada orang yang akidahnya menyimpang, walaupun bahasa. Nah, walaupun bahasa. Coba lihatlah. Oh, Anda salah. Siapa bisa dibaca ini lah sudah. Nanti berujung seneng ngeyel. Nah, ini para kalafikum. Sehingga dari sini para ikhwah, semangatlah kepada asatidzah kita yang membuka kesempatan dirasah lughatal arabiyah, maka tafadhalu, disemangati lagi majelis-majelisnya di pagi hari ataupun yang di malam hari. Wa jazallahu khairan ikhwah yang mereka sabitin terus istiqomah dalam menghadiri majelis tersebut. Naam. Lah ini buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu, lima perkara itu, yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai illallahu, kecuali hanyalah Allah. Wa anna, dan persaksian sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini rukun yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, atau kalau dibaca syahadatu berarti iqamu, kalau dibaca syahadati berarti iqami, kalau dibaca syahadata berarti iqama. Naam. Qala wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Nah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, lima rukun disebutkan sebagai bangunan yang akan dibangun di atasnya syiar dan syariat Islam yang lainnya. Naam. Yang dikatakan oleh para ulama, hadhil arkan hiya usul syariatil islamiyah. Naam. Usul, pokok-pokok syariat islamiyah adalah lima rukun ini. Syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, dan iqamis shalah, serta ita'iz zakah, haji, serta shaum Ramadan. Lima perkara ini adalah usul prinsip-prinsip dasar daripada syariat Islam yang lahiriah. Wa amma usulul i'tiqad, adapun usul perkara pokok-pokok akidah, perkara pokok-pokok akidah adalah arkanul iman, rukun-rukun iman. Naam. Sehingga seorang dikatakan menyimpang akidahnya karena menyelisihi konsekuensi dan kandungan rukun-rukun iman. Mungkin mereka orang yang rajin sholat, mungkin orang yang mengeluarkan zakat banyak, mungkin orang yang puasanya masya Allah, mungkin orang yang zikir la ilaha illallah banyak, namun ternyata menyimpang dari sisi konsekuensi rukun-rukun iman sehingga dikatakan sesat karena akidahnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ini yang pertama. Beliau membawakan ini karena ini adalah usul syariat Islamiah dan pembahasan fikih adalah hukum-hukum syariat. Naam. Qala rahimahullah, fa syahadatu alla ilaha illallah, beliau merinci tentang syahadat yang di sini sedang membicarakan taharah ma'nawiyah. Fa syahadatu alla ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, apa itu syahadat? Syahadat diterangkan para ulama lughatan, secara bahasa kita bersyahadat. Apa arti syahadat secara bahasa? Syahadatul lughatan, arti syahadat secara bahasa adalah ibaratun an ilmin bihi, ungkapan tentang sesuatu yang dia ilmui, ungkapan pernyataan mengenai sesuatu yang dia mengilmuinya, yang dia ilmui. Nah, sehingga kalau kita syahadatnya benar, tentunya harus didasari ilmu, tidak sekedar ucapan lisan. Nah, harus didasari ilmu, itu secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat disebutkan beliau, yang namanya syahadatu alla ilaha illallah ilmul abdi, wa'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqu al-uluhiyata wal-ubudiyata illallahu wahdahu la syarikalah. Yaitu syahadat la ilaha illallah artinya mencakup tiga perkara. Pertama, ilmul abdi, pengetahuan hamba didasari ilmu. Wa'tiqaduhu, dan yang kedua, dan keyakinan i'tiqadnya, keyakinan akidahnya. Waltizamuhu, dan berpegang teguhnya atau komitmennya dia. Annahu la yastahiqqul uluhiyah, sesungguhnya tidak ada yang berhak mendapatkan al-uluhiyah, yaitu sifat ubudiyah. Uluhiyah dan ubudiyah ini ataf kepada hal yang semakna, yaitu tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadai illallah wahdahu, kecuali hanyalah Allah satu-satunya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Sehingga dari sini, tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini kandungannya tiga. Kita sedang menyatakan sesuatu yang kita ilmui. Yang kedua, kita menyatakan sesuatu yang kita yakini. Yang ketiga, sesuatu yang kita akan komitmen dan berpegang teguh dengannya. Apa yang kita komitmen, kita ilmui dan kita yakini sehingga kita ikrarkan? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai atau disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tetapkan dalam syahadat. Fayujibu dzalika 'alal 'abdi. Maka ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mewajibkan yang demikian atas hamba beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, ikhlaso jami'id dini lillahi ta'ala. Konsekuensinya yang kita berkomitmen di atasnya adalah ikhlasu jami'il ibadah lillahi ta'ala, jami'id din lillahi ta'ala. Mengikhlaskan, memurnikan seluruh agama, yakni amalan-amalan syariat, hanyalah untuk Allah ta'ala. Wa antakuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah. Naam. Dan demikian pula yang kedua, antakuna ibadatuhu, dan hendaklah ibadah-ibadahnya, adh-dhahirah baik yang lahiriah nampak, wal batinah ataupun yang di dalam hati yang merupakan batiniyah kita, kulluha seluruhnya lillahi wahdah. Naam, semuanya hanyalah untuk Allah satu-satunya. Dan berikutnya, wa an la yushrika bihi syai'a fi jami'i umuriddin. Fi jami'i umuriddin. Dan yang ketiga adalah, dan sesungguhnya dia tidak mempersekutukan sesuatu apapun bihi dengan Allah dalam seluruh urusan-urusan agama. Lain komitmen yang harus kita berpegang teguh dengannya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah atau menyatakan asyhadu, saya bersaksi, berarti harus mengilmui, meyakini, dan siap berpegang teguh dengan konsekuensinya. Apa konsekuensi yang dituntut? Di antaranya mengikhlaskan ibadah dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah. Yang kedua, menjadikan ibadahnya yang lahiriah ataupun batiniah tidaklah diberikan kecuali hanyalah untuk Allah semata. Nah, kemudian dan yang ketiga, supaya tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusan-urusan agama. Nah, wa hada asluddini jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan la ilaha illallah yang kandungannya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan seluruh agama hanya untuk Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sedikit apapun, maka di sini ini merupakan asluddini jami'il mursalin, merupakan pokok dasar agama seluruh para rasul, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut para rasul. Jadi kalau kita ditanya, apakah asal pokok dasar agama seluruh para rasul, yaitu ikhlas, yakni la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Nah, itulah tentang keikhlasan, yang ini merupakan toharotul qalb, makna sucinya hati, yaitu khalis min radha'ilis syirki, seorang bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, karena syirik itu najis, musyrikin itu najis, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya hanyalah musyrikin itu padalah najis. Najis maknawi. Najis maknawi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini inilah asal pokok dan dasar agama seluruh para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari para rasul, yakni rasul-rasul sebelum nabi kita yang diutus Allah, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak dibadai kecuali hanyalah Allah. Fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah inilah agama seluruh para rasul, dibangun di atas keikhlasan niat, yaitu tauhid. Dalam seluruh agama ini, dan hendaknya menjadikan apa ibadah-ibadahnya yang lahiriah maupun yang batiniah semuanya untuk Allah, dan menjauhi perbuatan syirik. Itulah asal dasar agama kita. Hilang salah satunya, dia tidak beribadah kepada Allah, nah, maka yang seperti ini pun menyimpang. Naudzubillah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kita masuk poin ke-5. Itulah makna syahadat la ilaha illallah, yakni mengajak kita untuk ikhlas. Yang ini adalah toharatul qalb, toharatul ma'nawiyah, yaitu suci dari kesyirikan, suci dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Sudah ikhlas. Nah. Yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah. Indak ya yoga, apa arti syahadat secara bahasa? Ibaratun an ilmin bihi. Naam barakallahu fikum. Indak ya Aba Wildan, ya Bambang, artinya apa ini? Artinya apa? Ibaratun an ilmin bihi atau syahadat, berarti harus di sana 3 perkara. Apa saja pertama? Tayyib, kita pindah yang lainnya. Hendak ya mana Aba Ibrahim? Hendak ya Aba Ibrahim? Harus mengilmui. Yang kedua, meyakinan dalam akidahnya. Yang ketiga, berpegang teguh komitmen dengan pernyataannya. Nah, itulah syahadat yang dituntut. Nah, qala syahadatu anna Muhammad Rasulullah, demikian pula syahadat Muhammad Rasulullah. Apa di sini? An ya'taqidal abdu annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalaini al-insi wal jinni bashiran wa nadhira yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi bi tasdiqi khabarihi wa imtithali amrihi wa jtinabi nahyihi. 6. Inilah konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sini Muhammad Rasulullah, syahadat, aku bersyahadat, ai berikrar dengan dasar ilmu dan keyakinan yang ada di hatiku, dan pernyataan kita komitmen dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Muhammad Rasulullah adalah seorang hamba ya'taqida, meyakini, annallaha arsala Muhammadan, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalaini, diutus ke seluruh 2 makhluk Allah yang besar, yang berat. Apa tsaqalain? Ya'nil ins wal jin, manusia dan dan jin. Oh, berarti jin sama seperti kita. Naam. Tidak memiliki kehebatan apa-apa. Naam. Mereka sama hamba Allah seperti kita. Diutus kepada mereka, yakni para nabi dari kalangan manusia. Naam. Nabi, kalau nabi dari kalangan manusia. Ada enggak nabi dari kalangan jin? Jawabannya tidak ada. Yang ada pada mereka an-nudhur, yakni nadir, pemberi peringatan. Naam. Ini mundirin, pemberi peringatan yang ada pada mereka. Naam. Adapun nabi dan rasul dari kalangan manusia. Sehingga manusia lebih mulia dari jin kalau beriman. Kalau beriman. Barakallahu fikum. Basyiran wa nadhira, yang beliau diutus sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Basyiran liman ata'ahu, nadhiran liman asahu. Nah, ala man asahu. Nah, yani basyiran memberikan berita gembira liman ata'ahu, bagi orang yang taati rasul. Nadhiran alan ala man asahu, yakni pemberi peringatan atas orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhum ila tauhidillah wa ta'atihi, dan Rasul menyeru mereka manusia dan jin untuk kembali kepada tauhidillah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah. Demikian pula keyakinan bahwasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah juga dibarengi dengan bitasdiqi khabarihi, dengan cara kita konsekuensinya membenarkan khabar-khabar yang datang dari Rasul. Kita membenarkan khabar-khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wamtithali amrihi, dan mewujudkan imtithal, melaksanakan, merealisasikan imtithal, artiannya 6 amrihi, perintah beliau. Wajtina binahyihi, dan ijtinab menjauhi. Nahyihi 6 ijtinab menjauhi, nahyihi yaitu barokah larangan-larangan beliau. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi, keyakinan yang muslah mulia. Yaitu apa? Wa annahu, dan sesungguhnya la sa'adata, tidak ada kebahagiaan sekecil apapun. Wa la salaha, dan tidak ada kebaikan sekecil apapun. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Illa bil iman, kecuali dengan sebab kita iman terhadap Rasul dan taat kepadanya. Naam. Inilah asas kebaikan, kita taat kepada Rasul dan mengimaninya. Demikian pula konsekuensi yang lainnya, wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal walad. Sesungguhnya wajib untuk kita mendahulukan kecintaan kepada Rasul didahulukan atas kecintaan kepada nafsi, jiwa kita ataupun anak-anak kita. Wan nasi ajma'in, dan cinta kepada manusia seluruhnya. Ini konsekuensi-konsekuensi, yakni asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertama, harus meyakini beliau diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Yang kedua, diutus sebagai pemberi gembira dan pemberi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, di mana beliau menyeru kepada tauhid dan ketaatan kepadanya. Maka konsekuensinya kita harus membenarkan khabarnya dan mempraktekkan, merealisasikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan harus kita yakini sebagai prinsip, tidak ada kebahagiaan sekecil apapun dan tidak ada kebaikan sekecil apapun di dunia maupun di akhirat kecuali dengan sebab iman dan taat kepada Rasul. dan bahwasanya wajib untuk kita mendahulukan kecintaan kepadanya di atas kecintaan kita kepada diri kita, orang tua, anak ataupun manusia seluruhnya. Qala, tanggung, insyaallah kita sempurnakan sampai lebih 20. Wa annallaha ayyadahu bil mu'jizati dalati ala risalatihi. Dan sesungguhnya Allah telah menguatkan dan menolong nabinya dengan adanya mukjizat, yaitu ta'jiz, hal yang melemahkan musuh, yang wahiya khariqul adah, di luar adat kebiasaan manusia. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, yang menunjukkan atas kebenaran risalah yang beliau bawa. Wa bima jabalahu Allahu alaihi minal umuri minal ulumil kamilah, dan kita mengamini dengan apa yang Allah telah tetapkan pada nabi, nah, telah Allah tanamkan pada tabiat beliau, minal ulumil kamilah, berupa ilmu yang sempurna, wal akhlaqil aliyah, akhlak yang tinggi yang mulia. Ini nabi sebelum diutus menjadi nabi dan rasul sudah dikenal akhlak beliau mulia. Naam, wa bimastamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmah wal haq. Dan kita meyakini dengan apa yang dicakup oleh syariat agama beliau berupa huda, petunjuk, wa rahmah serta rahmat dan al haq, kebenaran. Ini yang dikandung oleh syariat beliau. Wal masalihid dunyawiyah wal diniyah wad dunyawiyah, dan maslahat-maslahat keagamaan ataupun dunianya. Ini kalau kita melihat mempelajari tuntunan nabi begitu lengkapnya, dan telah tercukupi bagi kita apa yang datang dari tuntunan beliau. Tinggallah kita kapan akan memulai mengkajinya, kapan akan mulai mencarinya, sehingga betul-betul langkah-langkah kita, dan kita akan menyadari ternyata seluruh konsep yang dikonsep oleh para pemikir, yang dirancang oleh para mereka perancang dan seterusnya, ini adalah sudah didahului oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan seluruhnya telah didahului dan kejelekan telah diperingatkan. Ini barakallahu fikum. Wa ayatul kubra, dan tanda-tanda kebenaran nabi, risalah beliau yang paling besar adalah hadzal Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung ini. Bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi, dengan apa yang dikandung di dalamnya berupa al-haq, baik dalam pemberitaan hak, dalam perintah hak, dalam larangan, adalah dalam rangka untuk menegakkan al-haq. Wallahu taala ala alam bisawab. Ini kita baca, alhamdulillah telah selesai dari muqaddimah kitabut taharah, dan kita masuk pada pasal yang pertama insyaallah, pasal tentang macam-macam air dalam pertemuan yang akan datang biznillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.